Iqrabnya Gusila fi'lun madin. Ya, bisakah kita katakan mabni lil majhul? Atau bisa juga kita katakan mughayyaru as-sighah. Mughayyaru as-sighah. Mabni ala al-fath la mahalla lahu minal i'rab. As-sawbu naib naibul fa'il marfu wa alamatu raf'ihi الضمه الظاهره على اخره لانه اسم مفرد. Ya, kemudian yang kedua yaktubu Umaru Arisa Lata. Nah, di sini ada sedikit koreksi saja bagi antum semua. Ya. Semuanya menjawab menjadi yuktabu ar-risalatu. Semuanya menjawab menjadi yuktabu ar-risalatu. Ya. Nah, perhatikan sekarang ar-risalatu dia mu'annas. Dia mu'annas. Maka yang lebih tepat adalah kita katakan tuk tuk tabu arisalatu. Tuk tabu arisalatu. Untuk menandakan bahwasanya naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Tuk tabu pakai ta ya. Harful mudara'ahnya dimulai dengan ta. Tuk tabu arisalata. Arisalatu. Tuk tabu arisalatu. Tuk tabu fi'lun mudari'un mabni'un lil majhul. Ya, bisa kita katakan mughayyaru as-sighah marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Arisalatu naib al-fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Nah, kurang lebih demikian. Baik. Sekarang pembahasannya adalah aksan naibul fa'il. Macam-macam bentuk dari naibul aksam naibil fa'il. Berkata al-muallif, muallif berkata rahimahullah taala wa huwa ala kismin. Zahir wa mudmar. Fadzahir nahu qawlika duriba Zaidun wa yud wa yud rabu Zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mudmar isna asyara. Nahu qawlika durib tu waduh rib na waduh rib ta waduh rib waduh rib ta waduh rib ti wadurib tuma wadurib tum wadurib tunna waduriba wa duribat wadu riba wadu ribu wadu ribna. Baik. Kata mu'alif rahimahullah, wa huwa ala kismain. dan dia yaitu naibul fa'il terbagi menjadi dua kelompok, zahir dan mudmar. Ya, seperti pada fa'il. Fadzahir nahu qaulika, ya, dzuriba zaidun, sahihnya zaidun naib fa'il dari dzuriba dan dia isim zahir. Yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mudmar isna asyara, dan datang dalam bentuk domir ada 12. Ya. Komposisinya bagaimana? 2, 5, 5. 2 lil mutakallim, 5 lil mukhatab, dan 5 lil ghaib. Nahu kaulika durib tu duribna wa durib ta dua durib ti. Ya, kalau kita ingat durib tu duribna. Ini mutakallim. Durib ta durib ti durib tuma durib tum wa durib tunna. Ini li al-mukhatab. Waduriba waduribat waduriba waduribu waduribna. Ini lil ghaib. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala yanqasimun naibu anil fa'ili ila kismain. An-naibu anil fa'il terbagi menjadi dua kelompok, zahir dan mudmar. Zahir wa mudmar. Kama anil fa'il kadhalik. Sebagaimana halnya fa'il. Sebagaimana halnya fa'il. Fadzahir kama taqaddam, dan zahir sebagaimana contoh yang terdahulu. Wa nahu ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mutmar, adapun mutmar dalam bentuk domir, ya, imma muttasilun, apakah domirnya muttasil, nahu duribtu dan seterusnya, bidhamidat wa sukunil ba, ya, duribtu. Fatta udhamir muttasil fi mali rafa'na ibul fa'il, duribtu, kalau kita irab, duribtu, ya, duribtu fi'il madi mabni lil majhul mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafa'al mutaharik wa ta dhamir muttasil mabni ala adhami fi mali rafa' sebagai naibul fa'il. Qa wa misaluhu min al-Qur'an al-Azim qauluhu ta'ala fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, sahihnya umirta. Ya. Umirta fi'il madhi al-mabni lil majhul mabni lil majhul mabni ala sukun litisali bi dhamiri rafa'al mutaharik lam mahalla min al-i'rab atta dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli raf'in naib anil fa'il wa imamun fasil nahu madhuriba ila ana, ataupun dhamirnya adalah dhamir munfasil. Contohnya, madhuriba illa ana. Tidak ada yang dipukul kecuali aku. Wa ma yukramu illa anta. Tidak ada yang dimuliakan kecuali engkau. Ya. Fakulun min ana wa anta dhamirun munfasilun fi mahali rafa naib fa'il. Ya, ana wa anta. Ana pada madhuriba illa ana. Maduri bama yukramu ila anta damirun fasil mali rafa naibul fa'il. Waqad taqaddama ana ta'riful zahir wal mutmar fi babil fa'il wa taqaddam aidan taqsimul mutmar ila muttasil wa munfasil wa ta'rifu anwa'i kullin minhuma mimma aghna an i'adatihi huna walhamdulillah. Ya, dan telah dijelaskan apa yang menjadi pengertian dari isim zahir dan isim mutmar pada babul fa'il. Juga pembagian mutmar menjadi mutasil dan munfasil. Dhamir menjadi dhamir, mutasil, munfasil. Dan pengertian masing-masingnya, ya, yang kita tidak perlu lagi mengulangnya di sini. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai kita dari pembahasan fa'il dan naibul fa'il dari al-marfu'at, berarti sudah dua yang kita bahas. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan al-mubtada wal-khabar. المبتدا والخبر. والله تعالى اعلم. نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.